Yuk Adela, kita kasih yang terbaik untuk pasukan goyang bersama Niken. Buat Ida. Goyang lagi, Ida Lover juga goyang ya.